الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Nuh. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-23, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katira wa la tazidil zalimina illa dalala. Dan mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah sesembahan kalian, dan jangan kalian sekali-kali meninggalkan wadda, suwa, yaghuts, ya'uq maupun nasr. Kemudian Allah sebutkan, wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka itu telah banyak menyesatkan orang. Ya, ini yang dimaksud di sini sebagaimana yang dipilih oleh sebagian mufassirin adalah kembali kepada tokoh-tokoh mereka sebagaimana yang di awal Nabi Nuh mengatakan, qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladu illa khasara. Bahwa mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka. Karena yang siasa di menyebutkan waqad adallu kabira, ay waqad adalla al-kibaru war-ru'asa'u bidakwatihim kathiran minal khalq. Adallu, sungguh mereka ini siapa? Yaitu al-kibar, tokoh-tokoh pembesar mereka, war-ru'asa, pemimpin-pemimpin kaum mereka, mereka lah yang adalla bidakwatihim kathiran minal khalq, yang telah banyak menyesatkan makhluk, menyesatkan orang-orang yang banyak dengan sebab ajakan mereka, dakwah mereka. Kemudian disebutkan wala tazidil zalimina illa dalala. Disebutkan di tafsir Ibn Kathir, bahwa kalimat wala tazidil zalimina illa dalala, makna kalimat ini doaun minhu ala qaumihi. Ini merupakan doa Nabi Nuh ala qaumihi, terhadap kaumnya. Dan ini adalah doa kejelekan, apa yang disebut doa li, itu berarti mendoakan kebaikan. Kalau ad-du'a'u ala, itu berarti mendoakan kejelekan. ya. Maka doa ala dengan doa li itu berbeda dalam bahasa Arab. Ya. Yad'u li sultan, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Semoga diberi teman yang baik, semoga ditunjukkan jalan sunnah, semoga dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kesalahannya. Itu semua doa li sultan. Adapun doa alai, doa ala sultan, itu mendoakan kejelekan. Semoga laknat ditimpakan kepadanya, semoga dia tertimpa kebinasaan, semoga dia dimatikan segera, semoga begini dan begitu. Itu dia da'u ala. Maka di sini apa yang disebut wala tazidil zalimina illa dalala, kata Ibnu Katsir, ini adalah doa minhu, yakni min Nuh alaihissalam ala kaumih, terhadap kaumnya, untuk di tadi disebut janganlah engkau tambahkan terhadap orang-orang zalim itu kecuali kesesatan. Janganlah engkau menambahkan terhadap orang-orang zalim itu kesesatan. Ini kenapa? Litamarrudihim wa kufrim wa inadihim. Ini karena sikap bebalnya mereka, keras kepalanya mereka yang sudah 950 tahun didakwai Nabi Nuh alaihissalam. Sekian lama. Kekufuran mereka, penentangan mereka yang luar biasa. Dan ini sebagaimana pula dinukil sebagian nabi, ya, itu terdahulu seperti itu, dan Allah nukil, tidak Allah salahkan, karena memang sudah diusahakan, diupayakan, dan pertentangan dan permusuhan kaumnya memang luar biasa. Ini dari sisi dimaklumi dan dibenarkan, boleh disebutkan kama da'a Musa ala Fir'aun, sebagaimana Nabi Musa mendoakan Fir'aun, wa mithlihi, dan yang semisalnya. Dikauli dalam surat Yunus, Rabbana tumis ala amwalihim washjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Wahai Rabb, ya, hapuslah, ya, hancurkan semua harta benda mereka, tutup kalbu-kalbu mereka sehingga mereka tidak akan lagi beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Dan terjadi, ya, Fir'aun akhirnya beriman ketika mau sudah sekarat, sudah melihat laut itu menenggelamkannya, sudah gelap geben, sudah di ujung kematian, baru akhirnya percaya. Dan sudah gak manfaat, sudah tidak diterima apa taubat dan keimanan seseorang itu kalau sudah kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil ketika sekarat, ya, dia sudah, ya, selalu akan diterima taubat malam juga gitu, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Nah, ini ketika sudah di ujung mau dicabut ruhnya baru beriman. Sekarang aku beriman dengan ilahnya Bani Israel, sudah enggak bermanfaat. Itu persis seperti itu. Ya, dan nanti Nabi Nuh ada lagi yang lain di sini disebutkan, jangan kau tambahkan terhadap orang-orang zalim itu kecuali kesesatan, ya. Kemudian sebagaimana yang disebutkan nanti di di akhir surat juga, ya, selain mendoakan kebaikan Rabbi firli wa li walidayya, tapi juga Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabb, janganlah engkau berikan orang-orang kafir di muka bumi ini satu tempat tinggal pun, satu tempat yang, jadi mereka semua binasa, mati dalam banjir. Ya. Ini dari sisi kemakluman dan tidak disalahkan, ya benar, karena Allah sebutkan dan tanpa diingkari. Ya, berbedanya dengan ketika misalnya, ya, Nabi Nuh memintakan ampunan kepada Allah untuk anaknya, ditegur sama Allah. Innahu amalun ghairu shalih, itu amalan yang tidak baik, amal syirik. Ya, apa? Disuruh ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hal yang lainnya. Namun di sini ketika Nuh berdoa minta di terhadap kaumnya seperti itu dibiarkan. Ya, Musa mendoakan kebinasaan atas Fir'aun, Qarun dan pengikutnya, ditenggelamkan harta apa? Mereka ditimpakan azab, ya. tutup kalbu mereka dibenarkan. Tetapi dari sisi mana yang lebih baik? Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendoakan kejelekan atas kaumnya, tetapi beliau mendoakan hidayah dan ampunan untuk kaumnya. Ya. Jadi orang kalau dizalimi, boleh enggak dia mendoakan? Dari sisi boleh, boleh. Tapi mana yang lebih baik? Tahan diri, jangan doakan kejelekan, tapi itu apa? Mintakan ampunan, sabar, itu lebih baik. Makanya disebutkan famani tada alaikum fa tadu alaihi bimitsli ma tada alaikum. Siapa yang menganiaya kalian, balaslah terhadapnya dengan semisal apa yang dia lakukan. Dan yang semisal itu, ya. Kalau seorang dianiaya, ya, fa tadu alaihi dibalas dengan yang semisal. Tapi di ayat lain Allah katakan wa antasbiru khairul lakum. Kalau kalian bersabar lebih baik. Ya. Dan itu sikap pertengahan dalam ya, din agama kita. Ada sebagian yang kemudian kalau ditampar satu kali, wah, dibalas berulang kali sampai mungkin dibunuh. Ya. Ada sebagian yang lain, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, jangan melawan. Kalau ditampar, kasihkan saja, nggak usah melawan. Dalam agama kita, boleh membalas yang setimpal, jangan berlebih, karena disebut berlebihan dalam membalas itu diantara sifat orang munafik. Ya. Wa idza khasama fajar. Kalau dia bertikai, dia melakukan kefajiran. Ya. Singgol sedikit, apanya membalasnya berlipat-lipat kali. Jangan, tapi balas yang setimpal. Dan kalau sabar diempat itu lebih baik. Nah, ini jadi gitu. Dan kisos juga ada, ya. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Ini disebutkan juga di ayat yang lain, al-udhuna bil-udhuni, al-ayna bil-ayni, wal-udhuna bil-udhuni, wal-anfa bil-anfi. Ya. Telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, mata dengan mata. Kisos. Tapi kalau mau memaafkan, ya itu baik. Maka sekian banyak permusuhan, kedzaliman kaum nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka minta berdoa karena dia telah dizalimi dengan sangat, ya. Karena ya, kalaupun orang dizalimi terkait dengan hartanya, dia mengajak terkait dengan masalah keduniaannya, keuntungan pribadinya dicurangi saja, itu berarti dizalimi. Apalagi ini orang yang mengajak untuk keselamatan mereka, mengajak hal baik, tidak minta upah, menyabari mereka, bersikap lemah lembut dan hikmah, dicaci maki, difitnah, dimusuhi, ditentang, diancam, kezaliman sekian banyak terhadapnya. Ya, ketika mendoakan, maka itu tidak disalahkan. Ya. Dan kita harus menjaga lisan-lisan kita dari, ya, kalau para sahabat saja diwajibkan kita menjaga lisan, tidak menjatuhkan mereka, apalagi Nabi, ya, para anbiya. Tetapi dari sisi sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada petugas pemungut zakat yang beliau tugaskan, iyyaka wa da'watal maghlub, atau lain ya, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati engkau dari harta-harta kelanganan mereka, yang diambil yang tengah-tengah saja. Jangan yang jelek, jangan yang paling bagus, yang disenangi. Ambil yang pertengahan. Nabi berpesan juga hati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi. Beliau berpesan agar jangan sampai para pemimpin, para atasan ini menzalimi, yaitu orang-orang tersebut. Kenapa? Karena ketika ada yang dizalimi, mereka kemudian berdoa, maka yang demikian itu bisa diijabahi, bisa diijabahi. Makanya Nabi SAW mengatakan iyyaka wa da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. hati-hati engkau dari doanya orang yang engkau zalimi, doa yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran yang terbaik, ya, orang yang dizalimi ya itu benar tidak disalahkan, tapi Nabi membimbing kepada yang terbaik. Membimbing kepada yang terbaik. Dan begitu pula lebih-lebih ada beberapa kekhususan terhadap orang-orang dekat yang mestinya lebih disabari dan kemudian tidak sedikit-sedikit mendoakan kejelekan kepada mereka. Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum, ya. Jangan kalian suka mendoakan kejelekan pada diri kalian sendiri. Ya Allah, saya matikan saya saja. Ya Allah, saya sudah enggak kuat. Saya ini saja. Doa kepada diri sendiri. Doakan kepada anak. Ya Allah, saya sudah enggak tahan ini anak saya, daripada dia durhaka mendingan ambil saja ya Allah, saya rela. Dan semisal. Maka yang demikian diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk, sudah diberi izin, jika Nabi mau akan diangkatkan gunung Laksyabai dan ditimpakan kepada penduduk Taif yang menentang dakwah, atau penduduk Mekah atau Taif, ya, penduduk Taif yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak dan mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim qaumun ya'budunallaha la yusyrikuna bihi syai'a. Tidak, tapi aku berharap kelak akan lahir dari anak keturunan tulang sulbi mereka suatu kaum yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi Nabi menolak. Sudah disakiti oleh penduduk Taif, Allah sudah memberiku izin. Kalau engkau mau, kami balaskan. Kaum yang menyakitimu ini kami timpakan dengan gunung. Ya, begitu. Maka begitu pula hendaknya seorang. Utsman bin Affan ketika dikepung rumahnya oleh para demonstran, itu sudah ditawani para sahabat, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat pemberani di Madinah. Kalau Anda mau, perintahkan untuk kami mengusir mereka, untuk kami menghadapi mereka. Ini para sahabat jagoan-jagoan di Madinah. Tapi Utsman mengkhawatirkan pertumpahan darah di Madinah. Kemudian adanya pertumpahan darah di antara kaum muslimin, ya. Beliau memilih yang jadi korban. Enggak mau. Ya. Caranya kita dizalimi, disenggol, ada yang nawari. Gimana? Kita habisi aja mereka, gimana? Jangan. Maka seperti itu, seperti Utsman bin Affan, dan akhirnya beliau terbunuh. Tapi tidak ada pertumpahan darah besar di Madinah dan tidak terjadi pertumpahan darah di antara muslimin dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian pula dicontohkan, ditawari malaikat untuk membinasakan mereka, tidak. Maka ini diantara keistimewaan dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding para nabi-nabi yang lainnya, dan masing-masing mereka semua memiliki kehormatan, kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita hormati. Baik. Kembali ke kisah Nabi Nuh, bagaimana yang telah mendakwai ratusan tahun kepada kaumnya. Doa kepada Allah, la tazidil zalimin illa dalala. Janganlah engkau menambahkan orang-orang zalim itu kesesatan. Ai law kana dalaluhum 'inda da'wati iyyahum bihaq lakana maslahah. Walakin la yasiduna bidakwati ru'asa illa dalala. Yaitu ketika dakwah kesesatan mereka itu terjadi ketika aku dakwai mereka, aku ajak mereka kepada kebenaran, ya, maka tentunya di situ ada kemaslahatan. Ketika mereka yaitu dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam, didakwai dan mereka menerima. Ketika mereka diingatkan akan kesesatan mereka, dijelaskan dan berubah, tentu di situ ada maslahah. Begitu pula ketika mereka menanyakan tentang kezaliman mereka, apa kesesatan mereka, perbuatan mereka, akan dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Namun ketika justru mereka mengikuti bukan Nabi Nuh, tetapi ru'asa'uhum, para tokoh-tokoh pimpinan mereka, ya, innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladu illa khasara wa makaru makran kubbara. Mereka justru mendurhakai aku, kata Nabi Nuh, dan justru mengikuti, memilih, ya, mengikuti pimpinan-pimpinan mereka yang tidak menambahi mereka harta benda dan anak keturunannya kecuali bertambah merugi. Semakin congkak, semakin besar permusuhannya, semakin kaya raya, semakin banyak anak keturunannya, justru semakin menjadi-jadi permusuhannya. Berarti maslahat mana? Ketika mereka berkurang, ketika sedikit demi sedikit didakwai masih ada pengaruh atau menahan diri, tapi justru semakin ke belakang, semakin tambah anak keturunannya, semakin besar permusuhan terhadap dakwah, semakin banyak harta bendanya, semakin sukses dunianya, bukan semakin mending meredam terhadap dakwah Nabi Nuh, merendah dan mengikuti, tapi justru semakin tambah congkak dan memusuhi. Maka semakin ke belakang, semakin lama kok semakin menjadi-jadi. Maka nanti di antara doa Nabi Nuh, jangan sisakan mereka. Dan disebut la tazidul zalimin illa dalala, jangan kau tambahkan mereka kecuali kesesatan. Karena sudah enggak ada lagi maslahatnya. Walakin la yaziduna bi da'wati ru'asa illa dalala. Tidaklah mereka itu bertambah kecuali bertambah sesat dengan dakwah pimpinan-pimpinan mereka. Jadi ketika mereka berkumpul kepada kaum-kaum pimpinan mereka, justru itu yang mereka dengar dan mereka ikuti. Itu yang mereka dengar dan mereka ikuti. Ai falam yabqa mahallul li najahihim, maka tidak tersisa tempat untuk keselamatan mereka. Wala li salahihim, tidak ada lagi untuk kebaikan kesalehan mereka. Walihada dzakarallahu adzabahum wa 'uqubatahum ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Katanya setelahnya Allah sebutkan apa azab yang akan menimpa mereka, hukuman dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Faqala, maka Allah mengatakan di ayat setelahnya, mimma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nara. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Dan di antara sebab dosa-dosa kesalahan mereka, akhirnya mereka akan ditenggelamkan. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Alam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak akan lagi mendapati penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata Syekh Sa'di, mimma khati'atihim ughriqu ay fil yam alladhi ahata bihim. Mereka ditenggelamkan dalam air bah, air besar yang mengepung mereka dari segala penjuru. Dari langit turun air deras, dari sumber bumi juga begitu, mereka ditenggelamkan. Itu di dunia. Fa'udkhilu nara. Kemudian setelah mati, mereka kelak akan dimasukkan dalam neraka. Pak, di sini tertib menunjukkan urutan. Pertama, azab, siksaan, bencana di dunia. Setelah itu nanti, setelah mati tidak selesai, siksaan mereka masih berlanjut di neraka. Liyadzubillah. Fadahabat ajzaduhum fil gharaq. Maka jasad-jasad mereka hilang, tenggelam. Warwahuhum linnari wal haraq. sementara arwah mereka ya terbakar dalam api neraka. Jasad mereka ditenggelamkan di air dunia bencana, dan arwah mereka enggak tersiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu bisababi khathiatihi, ini semua karena sebab dosa-dosa mereka. Allati atahum nabiyyuhum Nuh yundhiruhum anha, yang mereka telah didatangi oleh nabi mereka Nuh diberi peringatan dari dosa-dosa tersebut. Wa yukhbiruhum bi syu'miha wa maghabbatiha, yang mana Nabi Nuh telah memberitahukan tentang bahaya, kesialan, kejelekan dosa-dosa mereka tersebut kalau mereka terus-terusan tidak bertobat dan beriman. Itu akan membawa kesialan, akan membawa malapetaka ya, kalau mereka tidak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Farafadu ma qala, tapi mereka justru menolak apa yang dikatakan Nabi Nuh. Hatta halla bihimun nakal, sehingga sampai menimpa mereka bencana tersebut. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak akan mendapati adanya penolong yang bisa menolong mereka selain daripada Allah. Yang surunahum, yang bisa menolong mereka, hina nazala bihimul amr wal amr al amr, ketika datang perkara yang pahit ya, artinya bencana yang paling dahsyat, tidak ada bisa pihak yang menolong mereka ya. Wala ahadun yaqdiru yu'aridul qada wal qadar, dan tidak ada seorang pun yang bisa menentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan azab bencana suatu kaum, tidak ada yang mereka bisa menghindar daripadanya. Lam yakun lahum mu'in wala mughis wala mujir yungkidhu min adzabillah, kata Ibnu Katsir. Mereka tidak punya penolong ya, pelindung ya, pembantu yang bisa menghindarkan mereka, membebaskan mereka dari hukuman Allah. Ini sebagaimana firman Allah di surat Hud ya, ketika sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, ketika anaknya diajak nabinya, ayahnya Nabi Nuh, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku naiklah ke kapal bersama kami, jangan kau bersama mereka orang-orang kafir itu. Anaknya menjawab, taib sa'awi ila jabalin, aku akan berlindung ke gunung yang tinggi, ya'simuni minal ma, yang akan melindungi aku dari genangan air. Cari tempat yang tinggi, bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, supaya air gak sampai. Maka dijawab oleh ayahnya, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim, tidak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah pada hari ini kecuali siapa-siapa yang dirahmati saja, dan rahmat Allah tidak akan terkena orang kafir. Maka nah, itu tadi di antara contoh bagaimana mereka tidak mendapati penolong. Mau cari tempat, cari penolong untuk bisa menghindarkan mereka dari bencana, tidak bisa. Wa qala nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kemudian di ayat berikutnya Nabi Nuh dinukil berkata, berdoa lagi, ya wahai Rabbku, la tazar 'alal ardi, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini minal kafirin dayyara, yaitu tempat-tempat tinggal, dar ya, rumah-rumah dan tempat tinggal bagi orang-orang kafir tersebut. Ya duru ala wajil ard ya, yang mereka ya tinggali di atas muka bumi ya, jangan kau biarkan ada pada atau mereka. Di Ibnu Katsir makna la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara ay la tatruk 'ala wajhil ard minhum ahadan, jangan engkau tinggalkan di atas muka bumi seorang pun ya, Adapun diyar, ada yang memaknai itu alladhi yaskunu dar, orang yang tinggal di tempat tinggalnya. Dan seperti kata Subdi dan Abdahak mengatakan diyara dayyara ay wahidan, jangan kau biarkan seorang pun dari mereka. Jadi, tadi kita sebutkan apa dayyara, kita terjemahkan rumah-rumah mereka, yaitu keliru apa yang saya sampaikan. Tadi saya kurang fokus. Jamak dari dar, rumah, itu diyar, bukan dayyar. Ya. Diyar seperti dalam hadis Allah maktub li bani Salimah diyarahum. Allah maktub li bani Salimah diyarahum. Diyar, ya. Itu rumah-rumah mereka. Ya. Tapi di sini dayyar bentuk mubalaghah dari dara yaduru, da'ir, seorang yang berputar, seorang yang berjalan, seorang yang beraktivitas. Dara yaduru, seperti atar al-auza yang sering kita nukil, naduru ma'a sunnati haitu darat, kita berputar bersama sunnah kemanapun dia berputar. Ya, sunnah, sunnah Nabi, ajaran Nabi ke kanan, kita ikut ke kanan. Sunnah Nabi ke kiri, kita ikut ke kiri. Dia berjalan kemanapun, kita ikuti. Naduru ma'a sunnah haitu darat. Dara yaduru, dauran, itu berputar, berkeliling, berjalan, beraktivitas, itu disebut seperti itu. Adapun isim fa'ilnya, pelakunya, itu disebut da'ir, orang yang berputar, orang yang beraktivitas. Kalau banyak berputar, banyak beraktivitas, dayyar, dayyar. Sehingga disebutkan di banyak tafsir, baik itu Baghawi, la tadar alal ardi minal kafirina dayyaran ay ahadan yaduru fil ard, jangan engkau biarkan dari seorang kafir pun, seorang pun, ahadan yaduru fil ard, yang berjalan lagi di muka bumi, yang berkeliling di muka bumi, yang beraktivitas di muka bumi. Artinya kalaupun ada orang kafir, sudah tinggal bangkainya, sudah tinggal jasadnya, sudah enggak bergerak, sudah mati. Ini doa Nabi Nuh, ya, karena ya mereka sudah diupayakan, diusahakan, semakin hari justru semakin besar penentangannya, semakin menjadi-jadi kejahatannya. Ya, kurang lebih seperti itu, dan Tabari juga menyebutkan lebih detail. Ya. Dayyara man yaduru fil ard. Nah, itu orang yang berputar berjalan di muka bumi. Jadi isim fa'il dari dara yaduru, da'ir, dayyar, yang banyak, yaitu berjalan di muka bumi. Itu tadi maknanya. Jangan kau biarkan seorang pun dari mereka, orang kafir itu, di muka bumi. Dan tadi disebutkan dalam ayat la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah hari ini kecuali yang Allah rahmati. Muslimin, mukmin, orang kafir, Allah ijabai doa Nabi Nuh, semuanya tidak disisakan. Maka disebutkan, dinukil oleh Ibnu Katsir, salah satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW mengatakan, "Lau rahimallah min qaumin nuhin ahadan, la rahima imra'atan." Andai Allah itu merahmati, mengasihi dari kaumnya Nabi Nuh satu orang mereka saja, tentu Allah akan memilih merahmati seorang wanita yang di situ kondisinya disebut lamma ra'atil ma hamalat waladaha tsumma sa'adat aljabal. Wanita ini ketika melihat air semakin naik, dia menggendong anaknya, dia naik ke tempat yang tinggi, ke gunung, ke bukit. Falamma balagha alma, ketika dia airnya naik, dia naik lagi. Sampai ketika sudah puncak, air itu balagat bi sa'adat bihi mankibah. Ya, sampai ketika air itu meninggi, maka anak itu ditaruh di atas pundaknya. Falamma balagal ma mankibah wada'at walada ala ra'siha. Sampai ketika anak itu, air itu sampai ke pundaknya, maka anaknya ditaruh di atas kepalanya. Falamma balagal ma ra'saha rafa'at waladaha biyadiha. ketika anaknya sampai di atas kepalanya, diangkat di atas tangannya sampai ibunya tenggelam, dan falau rahimallahu minhum ahadan la rahima hadhihi mar'ah. Seandainya Allah merahmati seorang pun dari mereka, tentu orang seperti itu tadi akan dirahmati. Tetapi karena seperti itu, ini mengerikannya, bahayanya syirik, ya. Adapun anak-anak yang di bawah umur, ya, maka itu kelak nanti akan ada ujian tersendiri. Namun itulah apa yang disebutkan faliyah dari ladina yuqallimuna anam dan tusibahum fitnah tusibahum adzabari. Yang disebutkan juga fitnah kadang dapat menimpa pada ya orang-orang mereka secara umum bencana tersebut. Adapun tentang niat, mereka akan dibangkitkan masing-masing sesuai dengan amal mereka. Adapun mereka yang tidak tersisa dari orang-orang kafir, adapun muslimin mukminin yang selamat yang naik ikut ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Wadzakara sabab dzalika faqal, maka Allah menyebutkan sebab Allah melakukan hal tersebut atau Nabi Nuh mendoakan seperti itu. Kenapa Nabi Nuh minta mereka tidak disisakan? Innaka intadarhum yudillu ibadak. Kalau engkau biarkan mereka ya Allah, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang ada. Yang sudah beriman malah dipengaruhi lagi, diajak murtad dan seterusnya. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka pun tidak melahirkan anak keturunan kecuali menjadi fajir dan banyak kekufurannya. Ai baqa'uhu mafsadah mahdhah. Artinya adanya mereka itu mafsadah. Lahum wali ghairi, mafsadat untuk mereka dan selain mereka. Oleh karena itu termasuk apa yang disebutkan dalam maslahat jihad itu jika seseorang itu panjang umurnya di atas kekufuran, lebih baik mana, pendek umurnya kufur atau panjang umurnya kufur? Lebih bagus pendek. Karena tidak semakin banyak kesalahan dan dosa. Maka itu yang didoakan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian disebutkan wa inna maqala Nuh alaihissalam dzalika li'annahum akathatu mukhalatihi iyyahum wa muzawalatihi liakhlaqihim alima bidzalika natijata amali. Nuh mengetahui dengan banyaknya pergaulan bersama mereka, akhlak mereka, dia mengetahui hasil amal mereka. La jurma annallaha istajaba da'watahum. Allah mengijabai dakwahnya, fa aghraqahum ajma'in, ditenggelamkan semuanya. Wa najjanuhan wa man ma'ahum minal mu'minin. Sementara Nabi Nuh dan mu'minin diselamatkan. Rabbi firli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Hasal madhkurina li ta'akkuli haqqihim wa taqdimihim barrihim. Dikhususkan yang disebutkan yaitu untuk menegaskan hak mereka. Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku yang masuk ke rumahku dengan beriman. Summa amma madu'a, kemudian diumumkan doanya. Faqal walil mu'minina wal mu'minat wala tazidin zalimina illa tabara ay khasara wa dimaran mahalana. Didoakan keselamatan, diampuni ya, untuk mu'minin, mu'minat, dan jangan kau tambahi orang zalim kecuali kerugian, kehancuran untuk mereka. Allah alam insyaAllah. Ini selesai dari tafsir surat Nuh, insyaAllah. Semoga ada manfaatnya dan kita lanjutkan kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.